ma'a iqamatillah sertane oleh manggonaken Allah iya ka ing iya sira manggone fil asbabi ing dalem panggonan asbab panggonan usaha karep sing model ngono iku iku minas syahwatil khafiyah termasuk syahwat terselubung. Syahwat terselubung. Ketika Allah manggokno awakmu dipanggokno ning asbab. Lah kok kowe kepengin tajrid. Kepinginanmu ngono kuwi sakjane duduk dorongan ibadah. Kepinginanmu sing ngono kuwi sakjane duduk pengin nglakoni ibadah ning kuwi sakjane kepengin nuruti kesenengan sing terselubung. Napa nganggur kondi bayangan nek aku ora nyambut gawe ora usaha lak wektuku longgar wiridan penak maca Quran gak enek sing ganggu lah nek aku nyambut gawe buka toko pamane dikit-dikit wiridan wis bas bensin dikit-dikit wiridan penuhin dikit-dikit wiridan enek wong butuh napa lah rasane niku terus kepengin nek ngono aku tak nganggur ae ora usah nyambut gawe supaya wiridanku tetep wak ibadahku tertib sae to niku ketoke nggih tajrid ngoten niku sae lho mboten ketingale sae tapi niku apus-apus maknane apus-apus terus mesti mergo sing diburu duduk ibadahe ya jan sing diburu penake nandangi ibadah. Ajeng ten. Penak jane ibadah kuwi lek ora nek sing ngruwuki, penak lah golek penak niku lho, ora kok golek ibadah. Jenenge syahwat terselubung. Nah, kalau pengawasan ning kepengker sampun dibicara lah, aku iki manggonku ning asbab apa ning tajrid. Terus saya pengen ngerti Gusti Allah manggokno aku lho. Allah manggokno ning asbab apa? Allah manggokno ning tajrid. Diwingi jawaban sementara setunggal nek duwe guru nggih manut guru mawon. Napa dawuhe guru? Nek gurune dawuh, wis nyambut gawe wae. Nggih niku berarti makome makom asbab. Nek kale guru kok terus ta? Butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji, butuh wiridan-wiridan. Rasanya wit gae. Nggih berarti makome makom tajrid. Iki ku nek duwe guru ngoten niku enak. Nah, nuwun sewu niki kata murid-murid tarekah khususipun tarekah Syadziliyah saking Tulungagung ingkang dipun maksud dening Rama Ki Abdul Jalil Mustaqim niku muridnya podo, maksudnya budale podo, mungkin binatnya podo ning posisine kali Pak Yai digawe mboten podo, menawa napa jenenge guru, mursyid mesti sing diwingini kok gadah kekuatan saking Allah muayyadun binuril basirah ngerti iki manggone ning kene kudu nyambut gawe sing iki ora usah nyambut gawe ngoten niku mursyid sing sempurna, mursyid sing kamil saged nedahaken ngoten niku saged. Kados Kanjeng Nabi piyambak sahabat-sahabatanipun, sahabat-sahabat menika benten-benten. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku pengusaha sukses sampai dijuluki modal awu iso dadi emas. Iku saking suksesnya sinten Abdurrahman bin Auf. Malah sepeninggal Rasulullah seluruh kebutuhan rumah tanggane Ummul Mukminin garwa-garwane Kanjeng Nabi sing dipun telar sida Kanjeng Nabi niku sedaya niku sing nyekapi kebetahanipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Maknane napa? Ternyata makomipun Abdurrahman bin Auf makom asbab.

Lek aku dipanggokno tajrid, yo tak maksimalno tajridku kanggo usul ibadah ning Allah. Lek makomku makom asbab, yo tak maksimalne asbab usahaku iki kanggo ibadah marang Allah. Lah nek niki ngoten nggih saged kedua-duanya saged maksimal. Mboten niku pertama lah terus lek enten pitakon malih lek lek mboten gadah guru. Niku carane lek nitik terus pundi. Mboten. Wonten ing kesempatan menika badhe kula aturaken dawuhipun Syekh Ibnu Abbad engkang nyarai kitab Al-Hikam menika. Terus kalau ini kula bareni sekedhik iki didawuhaken lek enek wong makome tajrid tema kome asbab kok pengen tajrid niku syahwat hadiah. Lek enek wong karo Allah makome diparingi makom makom tajrid kualik ya. Makome makom asbab kok pengen tajrid. Makome makom nyambut gawe kok pengen ora nyambut gawe. Iku maknane wong pengen nganggur. Mergo dhewe ora seneng ibadah ning seneng nganggur niku. Tapi suwali elek enten wong karena Allah Ta'ala di makomno makom tajrid. Begitu alat-alat posisi-posisi usaha itu seluruhnya dipedhok kabeh kali Allah. Bakat yang budgawe ini orang enak. Dagang tahu, bangkrut. Usaha maklaran kayu dihapusi wong. Buka toko, diutang diboni terus, gak enak sing nyaur. Tutup, jadi delala dia gak mentalan lagi. Lagi ngoten, gak ngono yo. Dagangan entek nggih sugo tamu. Lah itu lagi terus malah gak bakat nyambut gawe ta mboten niku. Dikai sawah didoli ae merontek. Nah, niku jenenge kali Allah Taala dimakomno teng makomno apa? Tajrid kok pengen asbab niku mbok kuwale nggih. Makome asbab usaha pengen tajrid niku syahwat khofiyah. Saniki diwalik. Makome makom tajrid makome makom nganggur makom karek njungkung ibadah tok kok pengen asbab pengen asbab mungkar wis tuwa wis fisike wis ora mampu pikirane wis gak nututi lho kok ijo pengen nyambut gawe ae yang ngeten iki jenenge kena inkhitat inkhitatun anil himmatil aliyah keplorot kelungsur saking himmah aliyah. Artinya mestinya dia itu yang diperhatikan sesuatu yang lebih berharga, lebih tinggi, kok meng sekedar pengen napa ngurusi perkara sing asor-asor. Wong tuwa wong sepuh iki mestine ya karek tudang-tuding dongan-dongakno, jalah apa butuh apa diladeni lak karek penake to jane. Lah kok pangkat pengen ning galengan. Iki jenenge wong keplorot pangkate ngono. Ya ben diurusi sing nom-nom mboten lho. Ngaten. Nah. Sing dadi soal kalau wau langsung datang soal malih. Lah terus ngertine kula niki makom asbab napa makom tajrid iku lek sak liyane liwat guru niku cara nitik titenane dos pundi. Jadi dawaken wa alamatu iqamatihi iyahu fil asbab an yaduma lahu zalik. Titenane pertama kula niki makome makom asbab napa tajrid. Wes pertama asbab dhisik. Lek pancen usaha ikhtiar nyambut gawemu sing mbok tandangi kuwi nyatane karo Allah Ta'ala diparingi iso ajek langgeng mlaku gak enek kendala. Ya berarti ku makomu kuwi. Betul lho nggih. Lah kendalane napa? Sing dimaksud langgeng ajek mboten enten kendala niku napa? Sing pertama sing dimaksud kendala sampai nglirwakno kegiatan fardu ain. Asbab sing mbok tandangi kuwi angger ajek senajan kuwi terus nglakoni kewajiban-kewajiban fardu ain, contone salat lima waktu, zakat, poso ora keganggu. Senajan kuwi sibuk ngurusi penggawean kok ngibadah fardumu kuwi ora keganggu. Ya berarti bakat itu bakat asbab.